Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث 68 بعد المئتين حديث yang ke-268 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, kilahuma sahabiyan, bahwasanya beliau pernah berjalan di atas seekor unta, fa'aya, ternyata unta tersebut lemah hingga beliau ingin melepaskannya. Qala falahiqani an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Jabir, Nabi SAW menemui aku. Fada'ali, beliau mendoakan untukku. Wadarabahu fasara sayran lam yasir mithlahu qaf. Setelah didoakan, dipukul oleh Nabi SAW untanya Jabir. Fasara sayran lam yasir mithlahu qaf. Maka berjalanlah unta tersebut dengan cara berjalan yang tidak pernah dia berjalan seperti itu. Masya Allah. Fi riwayah rafasahu birijlihi. Dalam riwayat Rasulullah SAW menendangnya dengan kakinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz hatta kada'an yasbiqa, hingga hampir-hampir mendahului jamaah, melalui mendahului rombongan. Faqala bi'nihi bi'uqiyah, juallah untamu kepadaku. Qultula, aku katakan tidak. Thumma qala bi'nihi, kemudian Nabi berkata lagi, juallah. Fabi'tuhu bi'uqiyah, maka aku jual unta tersebut kepada Nabi dengan satu uqiyah, 40 dirham. Wastasnaitu humlanahu ila ahli, tetapi aku meminta syarat. Apa yang dikecualikan? Kecuali humlanahu ila ahli, unta ini membawa aku sampai rumah dulu, baru kemudian aku berikan padamu. Dan diterima syarat tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma balagh ataituhu bil jamali, ketika aku sudah sampai, maka aku mendatangi beliau dengan membawa untaku yang sudah dibeli. Fanaqadani samanahu, maka dibayarkan untukku harganya. Tsumma raja'tu, kemudian aku pulang. Fa'arsala fi athari, maka beliau mengutus mengikuti aku. Faqala atarani makastuka li'akhudha jamalak, apakah engkau melihat aku menawar engkau karena aku ingin memiliki untamu? Khud jamalaka wa darahimaka fahuwa lak, ambillah untamu dan ambil pula dirham-dirham ini bersamamu, semuanya milikmu. Berarti Rasulullah SAW menawar untanya Jabir bukan karena Rasulullah SAW ingin memiliki unta tersebut, tetapi karena Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada Jabir bin Abdullah tentang unta ini berharga. Unta yang kamu tunggang ini, sejelek-jeleknya unta, ada harganya. Baik, apalagi setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-gharib, kalimat yang asing di dalam hadis ini, pertama kalimat a'ya. A'ya rajul awil ba'ir. A'ya, apakah fa'ilnya rajul aqil atau ba'ir yang ghairu aqil, adalah ketika ta'iba wa kalla minal mashi. Kalimat a'ya adalah ta'iba, capek, wa kalla, lelah untuk berjalan kembali. Kalla juga maknanya lelah. Taraktul baba hatta kallamatni. Falamma kallamatni, kallamatni. Apa itu artinya? Taraktul baba hatta kallamatni. Ini kalla, hingga lelah tanganku. Falamma kallamatni, ketika lelah tanganku, kallamatni, wanita di dalam berbicara. Hai Ismaila sobran. Dijawab, hai Ismaila sobri. Dia berbicara, hai Ismaila sobran, wahai Ismail sabar. Dijawab, hai Asma, wahai Asma, ila sabri, habis kesabaranku. Hai Asma, ila sabri. Asyahid, barakallahu fikum, kalimat kalla matni. Apa makna kalla? Lelah. Hatta kalla matni, lelah tanganku. Baik, kembali kepada kitab. Yasta'mil laziman muta'addiyah. Biasanya kalimat a'ya sering dipakai dalam keadaan muta'addi, ay yahtaj ila maf'ul. Taqulu masalan a'ya ar-rajul aw a'yahu Allah. Naam. Laki-laki itu melemah atau Allah jadikan dia lemah. Mana yang muta'addi? Yang kedua. A'yahu Allah. Allah menjadikan dia ta'iba. Taib. Kalimat berikutnya, arada an yusayyibahu. Ma mana yusayyibahu? An yutliqahu wa yadhhab ala wajhi. Melepaskannya dan membebaskannya untuk berjalan semaunya. Terserah kamu. Ingat sa'ibah? Kalau belum ingat sa'ibah, sa'ibah as-sawa'ib. Ingat? Naam, Amr bin Luhay. Ra'aitu, kata Nabi, aku melihat Amr bin Luhay fi an-nar yajurru qusbuhu li'annahu awwala man sayyaba as-sawa'ib. Orang yang pertama membuat sa'ibah, bahwa unta kalau sudah melahirkan 10 ekor unta betina, maka dia harus merdeka. Bebaskan dia kemana dia makan, kemana dia minum. Tidak boleh ada yang memiliki, tidak boleh ada yang memegang, tidak boleh ada yang memelihara, sampai mati sendiri. Ini sa'ibah namanya. Baik. Dan itu bid'ah. Bid'atun muhdatsah. Mereka beri tanda di telinganya, dipotong telinganya, kemudian mereka menyebutnya dengan unta Allah. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik, bebaskan mereka makan. Barakallahu fikum. Mirip sa'ibah ini dengan apa yang di negeri kalian, di Kanoman situ ada kambing-kambing yang begitu, dibebaskan makan sayur-sayur di pasar juga mereka gak berani melarang, karena ini kambing keramat katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid barakallahu fikum, kalimat sa'ibah, dilepaskan begitu. Tetapi yang dimaksud oleh Jabir bin Abdullah bukan sa'ibah yang muhdasah, yang ahdasahu Amr bin Luhay, bukan. Tapi makna secara lughah membebaskannya dan tinggal begitu. Dia jalan sendiri, untanya terserah, suruh kemana saja, karena sudah tidak bisa diandalkan lagi. Itu makna sayyaba. Taib istasna humlanahu ila ahli. Humlan dari kata hamala, bidomil ha, didomahkan ha-nya, disukunkan mimnya, ay hamlal ba'i', yani membawa al-ba'i', sang penjual, ke tempatnya. Baik, boleh gak syarat seperti itu? Boleh. Contoh, saya datang ke tukang beras, beli 5 karung. Tawar menawar, jadi harganya sekian juta. Kata penjualnya, tapi dengan syarat, kau bawakan beras saya ke rumah saya. Ya juz atau ya juz? Ya juz. Asal sepakat. Kalau pembeli penjualnya berkata, "Taib, sepakat." Maka 5 karung beras tadi tanggung jawab penjual untuk membawakan ke rumahnya. Biasanya penjual akan bertanya, "Emang di mana rumahnya? Masih dalam kota atau di luar kota?" "Di sini, di dalam kota." "Taib. Deal, sepakat. Saya jual 5 karung beras ini kepadamu dengan syarat saya bawakan ke rumahmu. Saya beli dengan harga sekian, dengan syarat kamu bawa ke rumahku." Bayar. Maka syarat itu harus ditepati. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada Nabi, "Wastasnaitu humlanahu ila ahli." Tapi aku minta syarat, unta ini membawaku ke rumahku. Ini jangan sekarang diambilnya, nanti kalau sudah sampai rumah. Kalimat makastu atarani bidhammit ta ai atadunnuni. Makastuka ai almumakasah. Apa itu mumakasah? Almukalamah fil bai'i wasyira, pembicaraan dalam masalah jual beli. Apakah li talabi ziyadah, apakah minta tambahan, tambahan harga atau tambahan barang, awin naqas atau pengurangan dalam zaman, dalam harganya, atau pengurangan barang dan sebagainya. Itu yang disebut dengan mumakasah. Apa tepatnya berarti? Tawar menawar. Apakah aku menawar untamu karena aku ingin memiliki untamu? Apakah engkau menduga bahwa aku menawar untamu karena aku ingin memiliki? Tidak. Ambil untamu dan ambil uangnya bersamamu. Itu mumakasah. Atadunnu annani makastuka, aku menawar untamu. Apakah kamu kira aku ingin menginginkan untamu? Bukan. Al-Majnun Ijmali, maknanya secara ringkas, kana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه bersama Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم dalam salah satu peperangan beliau. وكان راكبا على جمل, dan beliau mengendarai kuda unta, atau beliau menaiki untanya, قد هزل, yang sudah lemah. Fa'aya anisair, akhirnya dia mogok berjalan atau tidak mampu lagi untuk berjalan. Fa'aya anisairi musayaratal jaisi hatta innahu arada an yutliqahu. Bukan tidak mampu berjalan sama sekali, tapi tidak mampu berjalan mengiringi pasukan. Pasukan sudah jauh di depan, dia masih sendirian di sini. Ah. Fahadha barakallahu fikum makna a'ya. Lemah, tidak mampu berjalan dengan benar atau hanya berjalan dengan sangat lambatnya, tidak bisa mengiringi jaish. Hatta innahu arada an yutliqahu. Hingga akhirnya beliau ingin melepas unta tersebut. Fayadhhab liwajhi, untuk pergi kemanapun dia suka. Li'adami naf'ihi, karena menurut beliau sudah tidak bermanfaat lagi. Adami naf'ihi, tidak bermanfaat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ra'fatihi bi ashabihi wa ummatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena sifat kasih sayang beliau dan juga bagaimana beliau sayangnya kepada umatnya, yamshi fi mu'khiratil jaysh, maka beliau pun berjalan ke belakang jaysh, yakni memperlambat untanya. Rifqan bidda'if, sehingga Nabi tidak berjalan di depan pasukan, tapi berjalan di belakang untuk melihat siapa yang tertinggal, siapa yang lemah atau siapa yang tidak mampu lagi, perlu bantuan. Begitulah rahmat Rasulullah SAW, beliau berjalannya paling belakang. Qala, dikatakan rifqan bidda'ifi wal'ajiz, karena kasih sayang kepada yang lemah. Al-ajiz juga maknanya tidak mampu. Wal-munqati', yang sudah sama sekali gak bisa. Da'if, lemah, ajiz, tidak mampu. Munqati', sudah sama sekali tidak bisa jalan. Falahiqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Jabiran, maka ketika Nabi di belakang melihat Jabir tertinggal, bahwa ala ba'irihil hazil, dalam keadaan di atas seekor unta yang lemah. Fada'alahu wa daraba jamalahu, maka Nabi pun mendoakan untuknya dan kemudian memukulnya, memukul unta tersebut agar berjalan. Fasara darbuhul kirim ar-rahim quwatan wa aunan lil jamal. Ternyata jadilah pukulan Nabi tadi yang mulia dan penyayang menjadi satu kekuatan dan bantuan untuk unta tersebut yang tadinya lemah. Lil jamalil ajiz. Fasara sayran lam yasir mislahu, maka berjalanlah unta tersebut dengan berjalan yang tidak pernah berjalan seperti itu. Farada sallallahu alaihi wasallam min karami khuluqihi wa lutfihi tatyib nafsi Jabir. Maka Nabi menginginkan, karena kemuliaan akhlak beliau, karena kelembutan beliau, ingin tatyib nafsi Jabir, ingin menggembirakan hatinya Jabir. Wa mujadabatuhul hadis, dan karena ingin ngobrol, mengajak bicara beliau. Al-mu'in al-qat'is safar, yang membantu untuk menempuh perjalanan. Seorang yang dalam perjalanan, apalagi perjalanan dengan unta dan sejenisnya, kemudian sendirian, itu lebih capek. Tetapi ketika ada yang menemani, mengajaknya ngobrol, gimana kabarnya segala macam, gak terasa. Tahu-tahu sudah ditempuh separuh perjalanan atau lebih. Maka dikatakan di sini dua hikmah dari sikap Rasulullah SAW mengajak bicara Jabir dan mengajak tawar menawar. Mengapa atau apa saja dua itu? Yang pertama, tathyib nafsi Jabir, untuk menenteramkan dan menghibur Jabir radhiyallahu taala anhu, karena untanya ternyata berharga. Itu hiburan untuk Jabir, jangan meremehkan untanya, untanya sangat berharga. Rasulullah SAW ingin membelinya. Yang kedua, untuk mengajak bicara tersebut agar tidak terasa menempuh perjalanan safar. Faqala, maka Nabi memulai pembicaraannya, bi'nihi bi'uqiyah. Dan tentunya pembicaranya bukan cuma ini. Ini karena dalam keadaan pembahasan fiqih tentang jual beli. Di dalam bab masalah nikah ada juga hadis yang sama ini, tapi yang dikutip obrolan beliau kepada Jabir tentang pernikahan. Atazawajta ya Jabir, apakah kau sudah menikah ya Jabir? Sudah ya Rasulullah. Bikran am thayyiban, perawan atau janda? Janda ya Rasulullah. Hala bikran tula'ibuka wa tula'ibuh, tula'ibuka wa tula'ibuha ya Rasulullah. Bapakku meninggalkan 5 anak perempuan yang harus aku urusi. Kalau aku menikah dengan perawan, berarti aku harus mengurusi 6 perempuan. Maka aku menikahi seorang yang bisa menjadi ibu mereka. Maka Rasulullah SAW membenarkannya. Engkau benar wahai Jabir, engkau benar. Ini obrolan barakallahu fikum. Untuk apa? Liqat'is safar, agar tidak terasa safar dalam keadaan sudah tertempuh. Nanti kalau engkau pulang wahai Jabir, al-kayis wal-kayis. Apa al-kayis? Cerdaslah, cerdaslah, sehingga tidak perlu diterangkan karena ini khusus untuk orang cerdas. Kembali kepada kitab. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama, pembicaraan Rasulullah SAW dengan Jabir itu panjang. Ada beberapa yang dibicarakan. Di antaranya adalah bi'nihi bi'uqiyah. Gimana kalau aku beli untamu? Bahkan ada yang merinci Rasulullah SAW menawarnya dari harga murah. Tentunya Jabir tidak mau. Bagaimana mungkin unta harganya segitu? Orang akan bilang apa ada unta harganya seperti itu? Taib, aku tambah sekian, aku tambah sekian sampai 1 uqiyah. Bagaimana kalau 1 uqiyah? Akhirnya jadi dengan 1 uqiyah. Fatama'a Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bi fadlillah wa 'ilm wa 'alima an la naqsa 'ala dinihi min al-imtina' min bay'ihi lin-nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menginginkan dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau tahu tidak ada kekurangan agama kalau dia tidak ingin menjual kepada Rasulullah SAW. Jadi pertama beliau menjawabnya dengan la. Artinya apa? Kalau dia tidak ingin menjual, itu hak dia, walaupun kepada Rasulullah SAW. Itu secara hukum la naqsa, tidak ada kekurangan apa-apa dalam agama. Karena hadza lam yadkhul fi at-ta'ati al-wajibah, karena itu tidak termasuk ketaatan yang wajib. Baik, ini Nabi SAW, apalagi kalau di bawahnya, apalagi cuma seorang ustaz. Saya beli aja. Oh jangan ustaz. Enggak apa-apa. Itu hak. Tidak bisa memaksa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bi'nihi. Jabir menjawab la. Karena beliau tahu bahwasanya kalaupun menolak jual beli, itu bukan kekurangan dalam masalah agama walaupun kepada Rasulullah SAW. Karena itu tidak termasuk ta'atul wajibah, tidak termasuk ketaatan yang wajib. Idlam yakunil amr ala wajhil ilzam, karena urusannya bukan sisi perintah yang ilzam. Perintah ilzam, Rasulullah SAW punya hak, tetapi beliau tidak memerintahkan, tetapi menawar. Gimana kalau saya beli untamu? Bagaimana kalau sekian? Bagaimana kalau sekian? Wa ma hadza fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'ada alai. Bersama dengan itu, Nabi pun masih terus menawarnya. Ayo jual saja, biar saya beli. Ada alaihi talab, faba'ahu iyyahu bil uqiyah. Sampai akhirnya dijual kepada Nabi dengan harga satu uqiyah. Washtarata an yarkabahu ila ahlihi fil madinah, dan mensyaratkan agar dia bisa menunggangi unta tersebut sampai ke Madinah, sampai ke keluarganya di Madinah. Faqabila sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syartahu, maka diterimalah oleh Rasulullah SAW syarat tersebut. Falamma wasalu, ketika mereka sudah sampai, atahu bil jamali, sudah datang membawa untanya Jabir dan diberikan kepada Nabi SAW, dan Nabi pun memberikan padanya harga. Wa atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ath-thamana. Falamma raja'a arsala fi asrihi faraja'a ilaihi. Ketika beliau pulang, diutus seseorang untuk memanggilnya kembali, mengikuti jejaknya. Wa qala lahu, kemudian berkata kepadanya setelah Jabir kembali, atadhunnuni bay'tuka tam'an fi jamalik li'akhudha mink, apakah kau kira bahwa aku menawar untamu atau membeli untamu karena aku ingin memiliki untamu? Khudh jamalaka, ambillah untamu. Wa darahimak, dan ambil pula uangnya. Fahuma lak, semuanya untukmu. Wa laysa hadha bighoribin ala karamihi wa khuluqihi wa lutfihi, dan ini tidak aneh pada diri Rasulullah SAW yang memang terkenal dermawan, akhlaknya yang mulia, kelembutannya yang tiada sara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falahul mawaqif al-azimah, maka sangat banyak mawqif-mawqif beliau, sikap-sikap Rasulullah SAW yang seperti ini. Mafhum? Baik. Ma yustafadu min al-hadith, istafadna min hadha al-hadithi fawaid jammah yata'allak bil akhlaqil karimah wa yata'allak bil fiqh wal syari'ah wa ghayruha. Al-ula, ay al-fa'idah al-ula, anna al-ahsan lil-qa'id wal-amir an yakuna fi mu'akhiratil jaysh wal-qafilah. Sebaiknya bagi pemimpin dan amir, pemimpin pasukan, hendaklah dia di belakang pasukan, di belakang rombongan. Intidharan lil ajizin wal munqati'in, menunggu kalau-kalau ada yang lemah atau ada yang tidak mampu berjalan. Wa kama fil hadithi ad-da'if amirul rakib, sebagaimana disebutkan dalam hadith ad-da'if amirul rakib, yang lemah itu sebagai amirnya rombongan. Itu maksud. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang lemah sebagai amir. Kalau di sini ada rombongan berjalan, yang ini masya Allah terlalu cepat, hebat, yang ini biasa-biasa saja, yang ini lemah, baik. Bagaimana supaya rombongan tadi tetap berjalan bersama? Ajibu. Kalau formasinya seperti ini, akan terpotong pasukan. Yang ini yang cepat-cepat ini sudah sampai di sana, yang lemah di belakang. Maka jangan begitu, dibalik. Yang lemah di depan. Yang tadi kudanya hebat, kuat dan sebagainya, bisa berjalan dengan kemampuan yang lemah ini. Kalian tahu sunnahnya mengantarkan jenazah. Siapa yang paling depan? pejalan kaki. Siapa yang di belakang? Yang berkendara. Mengapa? Sama dengan ini, kalau yang berkendaraan di depan, yang berjalan kaki ketinggalan. Tetapi kalau yang berjalan itu di depan, maka mobil mengiringi orang berjalan, akan berbarengan terus sampai ke makbarah. Mafhum? Ini barakallahu fikum makna dari ad-dhaif amirur raqib. Berarti kalau kecepatan mereka ada yang 30 km per jam, ada yang 40, ada yang 70, ada yang sekian. Bagaimana supaya bersama-sama? Yang kalian mampu, jangan semena-mena. Berjalanlah mengiringi yang lemah, maka akan bersama-sama. Baik. Kecuali kalau inqata. Inqata itu sudah mogok sama sekali. Imma dibantu supaya bisa berjalan kembali, atau dibawa. Misalnya lumpuh atau pingsan, maka diangkut di kendaraan saudaranya. Barakallahu fikum. Yang kedua, istafadna ayat min hadal hadis rahmatan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ra'fatihi bi ummatih. Kasih sayang Nabi SAW dan kelembutannya kepada umatnya. Fahina ra'a Jabiran ala hadhil hal, ketika melihat Jabir dalam keadaan seperti itu, a'anahu biddu'a, Rasulullah SAW membantunya dengan berdoa. Dan dipukullah untanya, yang ternyata dengan pukulannya menjadi kekuatan buat unta tadi untuk berjalan biiznillahi ta'ala. Bukan hanya dengan didoakan, tetapi juga dengan diajak ngobrol, ditemani di belakang. Kan kasihan tertinggal sendiri di belakang, ditemani. Unta Rasulullah SAW bisa berjalan dengan cepat, tetapi justru beliau memperlambatnya sampai bertemu dengan Jabir, dan kemudian diajak ngobrol dengan segala macam obrolan-obrolan yang membuat tidak terasa perjalanan safar. Ditambah lagi dengan dibesarkan hatinya bahwa untamu sesungguhnya berharga. Barakallahu fikum. Yang ketiga, mu'jizatun kubra min mu'jizatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam natiqatan bi annahu Rasulullah sallam haqqa. Ada mu'jizat dari mu'jizat-mu'jizat Rasulullah sallam yang terlihat di dalam kejadian tersebut. Natiqatan, dalam keadaan berbicara. Ini halnya menerangkan siapa? Hah? Menerangkan tentang mukjizat tadi. Ai mukjizah natiqah bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqa. Mukjizat yang berkata kalau ini benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa beliau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizatnya? Idh ya'ti ala hadzal jamalil azizil mutakhallif, yaitu ketika Rasulullah SAW mendatangi unta yang lemah, yang tertinggal di belakang, tiba-tiba didoakan, yadribuhu fayasiru ala isril darb, hadas sayril hasan, wa ilhaq bil jaysh. Yaitu doanya Rasulullah SAW, dan dipukul unta tersebut, belakangnya, tiba-tiba unta tadi berjalan dengan bagus, bahkan bisa mengejar pasukan. Masya Allah. Ini mukjizat. Dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabi'ah, jawazul bay' wa syira' min al-imam li ra'iyatihi. Bolehnya mengadakan transaksi jual beli antara imam dengan rakyatnya. Boleh jual beli antara imam dengan rakyatnya. Imam di atas, rakyat di bawah. Bolehkah yang di atas membeli milik rakyat? Boleh. Bolehkah rakyat membeli punya imamnya? Boleh. Maka barakallahu fikum, masalah jual beli tidak mengapa dari yang atas ke yang bawah ke yang atas, ataupun yang setingkat, tidak mengapa. Tidak mengapa, dan itu jaiz barakallahu fikum. Hukumnya sama dengan syurutul bai' yang lain. Sama dengan syurutul bai' yang lain, yaitu ridha at-taradhi salah satunya. Masih ada lagi syarat-syarat lain. Sehingga walaupun dia imam, enggak bisa memaksa rakyatnya. Pokoknya harus saya beli dan harganya harus sekian, enggak bisa. Harus ada saling ridha. Sehingga imma dengan apa yang disebut mumakasah, tawar-menawar, atau dengan melihat standar. Mereka sering berkata NJOP. Ini standar harga tanah di sekitar situ berapa, sehingga pemerintah memberikan segitu atau lebih. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.